istimewa. Indra Cita. Wis patok sing. Oh, patok. Iya. Cek wae cek rusak. Enak Mas Yopi. Cek entang ngendel. Kurang ngerti. Piye kabar iki? Boh, laporan ngono kae sogel. Laporane apa meneh? Ya ngono kae. Musik-musik. Pancet. Ya mau kok kene. Lah ya laporane pancet begitu. Lah laporan apa? Aku sewak ngene ditirep balik. Laporane ya ngono kuwi. Ngono rotene palingnya. Ana kok dosis tok mangan jajan nek 10.500. Ya iku. Yo metal. Dipangan dhewe mah. Apa kuwi? Jajan snack-snack kuwi kan aku dodolan ana sing 1000, 2000 ngono kuwi mah. Yo mau dipuang dari kayu kacang terus wahana usus ane opo pon aku lagi gawat aku nukil aku kan gawat dah 10.000 karena saya kiri 10.000 saya yo maksud aku lah saya kiri lebih mah aku yang fat sebenarnya sasa sampai aku lagi kei karena aku yang pulang kan masih ada kayu urusan aku nanti Ricky masuk neng siapa salah utang lebih mah ngarungin jumbo neng genku kemarin aku masa neng ini bu aiki bu endu tangku orang pelawu jadi nih kagak gerget nih kalau sasa nih sama paniai Mau, mana ndelang apa tebek? Oh. Apa? Kami ya anu kowe. Ngono. Enggak nayo meneng. Sasane jumuk loro 3000, rasane rek 2000-an. Kan kan jumuk uwake dhewe. Empu wegel apa Mas. Sing siapa sing cilik Via kuwi ngurci tok. 2500. Via sing sekuwe Lavania sing no woman sing. Kono kuwi gak diatur paling. Wajire kan yo diseneni teng ngono kira nek ora ai meneng ae. Ukure dute buke sing dingane. Terus bekti ndek dhuwit iki masih suwaut ngono kuwi mah. Kaya arek sing yap-yapan kae lho. Roh bekti nggo dhuwit suwaut dipek ngene lho. Piye teng ngono kuwi? Padahal bekti kan gak ndek dhuwit to. Ngono kuwi lagi lakoni. Aku ngasih jeneng rasuk pun nanti jo. Hah? Kawak nang kali. Ya sing kuwi engko lagi dijone nek kali. Langsung sekuat, wape, lintah ada itu, gereketnya hati ya. Oke lah, aku rencana karo Indra. Mbak Yati tak mau ngani ya, sesuai nak ngelamar pacar Indra. Tak jah, ini di ini Papua begini. Mau gak ngelih kuda anak, aduh heran. Emang perang. Oh jauh gue, pacar aduh Indra. Biaya ini ongkosnya wakeh wingo. Bu Waji gak dipilih. Hehehe. Karena boy wate. Eh gue lo semborong. Gue pacar semborong. Ngalor ngulang loh. Jura rono semborong tan kali babatan. Kulon kulon. Aja semborong kulon. Tanggul dah, dra gak apa-apa. Beretan ya gak apa-apa. Gue pacar kene kene. Kak, semborongan turu. Enggak. Karena ngejo, Roy. Dura wis dura wis nyanu favorite wong-wong dura. Yo mantep. Kerasan aku. Kan aku lho ya dura. Kan aku lho ya dura. Durane ku meneng. Mahen anu ayahe mahen kan dura. Gak ketok kowe. Kowe gak ketok durane. Bahasa Indonesia. Heeh. Dhewe gak ketok durane bahasa Indonesia. Terus gak omong ae maksud e. Maksud ya. Maksud favorit. Jerene padhe hari ngene. Pinter wewur golek pacar ganteng, golek bojo ganteng jerene. Nek dhek gak uga omong ti meneng. Yo omong sing mesti-mesti to. Soale dhek wedi salah be ya, wedi kliru. Lha apa nek karo wong ya yo pakai-pakai. Yo yo mbo gak ro. Wong Indra itu kaya nek apa? Sak teko kono pisan. Tampone sampean. Maisan. Kae nek. Yo kuwi dhek pas genduran kayak arek teko kono jare. Endi? Teko. Ya ning broki bapak tang kono. Mosok? Agak ora aku. Tanggone sampean kok kae. Semen kok ro. Lha kan pas sama kae. Oh yo teko mangsan bisa. Iya ta. Ya ngomong-ngomong karo Mas Pala. Mahfud. Oh, ngomong karo Mahfud. Bojone sapa? Maisan pisan. Mantune wong Probolinggo ya. Oh, mantune wong kono. Paling mantune Makyem paling. Mabet lek nek nganu kuwi omong-omongan mesti. Bojone Mbak Lia. kan kenal. Oh iya, bojone. Iya, mesti iki mulane iki takon, jane kejone apa tebu? Nganu kuwi kok lek takon iki maksude koyo ndung hotel ngono lho. Bojone Mbak Lia kuwi lho. Mesti takon iki sampe mengkowen dindi tapi arek loro iki ra wani takon kowe iki kerja apa kowe kok takone ngene apa takone gak ngene gak wani kan. Lah omah iki karo ngene. Iki mendine metu kerja iki aku sempet. Lah mbok kerja. Nek saiki ngurusi nganu sepet sertifikat kuwi ciri mancat sing nangani kuwi. Oh. Kak paling kak jane yo ora nek kerjaan paling dene. Tak jam. Dadi nek opo aku dikandak lumah, dadi kayak kerjaan Pak Dari ngono kuwi lho. Iku nganu kok ilapir hangar kuwi. Ngendi? Aku roku ngger aku rono mriwang ya ndek omah mergo. Oh, aku gak tau kok. Heeh. Tapi ya mbuh aku ngentak ngger aku gak ngerti. Tadi kayak ngomong-ngomong aku gak iso ngomong Indra. Enak kan. Lebih mari kuliah temen. Mari. Lah kok gak foto-fotoan wis sudang nek. Lah ya kuwi. Wis gak foto-fotoan kan. Kayak molek melok kok gak. Wis tuwek. Wis tuwek. Lah ya petua Indra ya ndek kenang-kenangan dadi ne seneng sekolah iki lan aku mari wisuda koyo wong-wong kae. Aku gak mau cerita kuwi arep. Nek foto ndek kenae le ne semboro. Lah piye to Indra? Nyile toga terus mana foto-foto wis. Foto-foto ora popo, tapi wis duwe jasa sing penting. Iya, Bima, tapi kan bangga tapi mi anjek lan anake teko dhuwur rumu. Ben rumu ndek foto tenang kenang-kenangan. Ndak piye ta, Ndra? Yo kan seneng. Kok mati? Tebokno katok. Ki opo? Ki bisa. Wis sesuk yo katok loro. Katok budi. Yo kuwo di dhewe wis kuwo di. Katok. Terus sandal. Nek wis duwe sandal kuwi kan gedhe dhuwur-dhuwur iki aku lek ketaplak-ketaplak ning dindi. Sandal jepit. Sandal opo? Mau tapi kok sandal jepit. Ya aku tak nemas sari ya. Nek katoke iku nggenmu. Sing piro? Sing larang sing murah? Sing piro sing larang? 10.000. Sing larang 12.5. Sing murah. Sing murah 5.000. 5.000 sak piro cilike? Tipis. Ya sing 12.5. Sing softtek oh dikek nganu kan dikek wong lek M ngono kan. Semen biyen 10.000 telu mulih kuwi. Kayake 5.000 saiki sik tok. Yo, sing 12.5 apa tipis? Ka yo kandel. Ya 12.5 sitok ae wis 12.5. Nomor apa? XXL. Sing gedhe dhewe lah. Kuku wedi. Kemarin ini dia dicerai sok ngono. Ning ndi? Mbok. Ning Lia bareng bareng. Putih pun gak ada. Semi deh. Kerja sih, mari kerja untuk kerjaan dan gak bingung ibu itu kerjaan, itu bayaran tapi berarti ngono enak aku gak ngomongin itu ini rumah sih ini rumah sih terus ujirin nih Mbak Yati gak lihat batu gak lihat batu gak lihat batu gak lihat mojo kamu kan nyapa deh mati Indra. Lek gak mati rezekine mati wonge, Pak Mboke. Wis aja dilakoni sing golek liyane lho kuwi. Donya lebunder. Ngalor ngoloni kabeh. Ora, Indra, kuwi jengkel tenan. Indra. Semeru ngono, sampean ro Mas Pala duwe mbak ya. Duwe mbak, terus mari ngono mbok kem kuwi mbokku kuwi maratuwa ruwono mantu ya. Wonge lejek teko Solo kono mati Indra. mergone wonge ngene mojok ngene sret solo wates solo mati padane kaya Mbode City rabi karo Mbak Riwo dadi pojok kuwi muati langsung lendrangkemu terus ngene wong-wonge ki nelpon aku dek mboke wis teko mah guru mbak enapa ngene bojoku meninggal jere ngene lho kok iso aku yo ngene wates matu mari seneng-seneng dadi terakhir mati foto-fotoan ki berarti wong mayit di mayit. Jadi kurang petang puluh dino. Jason namanya cuekmu mayat itu. Lah yo ya Allah. Nanti boleh teko makin. Wangi kurang teko. Jason ku cek kurang dino. Teko aku makin ni wang teko Sumatera. Wangi ni kan Yusuwi. Jadi. Oh iya. Kili. Pak Tri. Pak Tri. Nama. Sama nak kulit. Tawe serapayu. Kek kat dia popo. Jadi wangi suki miliuner. Wangi suki. Wih nak waktu Pak Wardi rapi wangi. Mas kali ini bro, salah setengah bau lagi belemu itu. Ya jo, mungkin belum mati wongnya gitu untuk sawah. Sing itu sing belum mati sama ya? Oh gak, itu Pak Wadi, ya sedaya ini. Pak Wadi siapa? Pak Wadi. Ya aku harus ngomong mbok sopo menetir lagi. Belum mbok pak mbok mati lagi. Kalau ngulon aku lo wali sopo. Silvana. Ayo di Silvana di. Silvana. Napa? Diomongi mek mboke. Ivana, Silvana. Ora ngene iki. Oh, iki kuwi Ivana ne ndok. Aja ngalon-ngalon to, pancete. Moro-moro mboke mati di bae iki. Terus kan ngono dilungkas bae untuk petang kuwi, buke di mati di. Terus mari buke mati. Bapaknya jek uwenem karo umure sik 40 piro nang bapake Silvana kuwi. Pak Silvana iki. Ngajenengi Pak. Entuk bojone iki. Galung kono Malang. Kuwi entuk kene iki Balung. Di mana tuh Balung? Jen persis ngalung ngulon kae. Balung kan rono. Ya mbok Balung. Pak Jambu tuh ndak? Bapake Gane tuh Mbak Surene. Kancane Bayu. Sak bapake barang kuwi. Bapake iki nganu aku gak balik saiki. Anu nak, aku balik sesok ngono. Lah kok mati lho sesok. Bapak iki ngebel kokono iki, ngebel buke arep slametane buke, mari slametane buke. Dipono lapo tabrak wong. Matinya mati karepe dhewe. Iki moro-moro metu darah. Diperiksa ning ngene Pak Kono, langsung mati. Di. Kenapa ya? Iki bangun iki lha ning ndi ta wong iki? Perlu mati. Iki ta wong iki. Mari chat mari ngono kok langsung mati. HP ini kanure ATM-e ketelan kasus iki. Apa ning bed iki? Ora, saiki wong iki ning aku iki ning Solo. Duite terus piye gak ada duit, kan nyekel duit ATM-e ketelan iki tapi kon nyekon transfer iki. Oh, alah, Mbak. Luru. Ning Solo ngene. Mas lamtane Pak nyewu bali. Dene mari nyelameti kan. Ngono iki kon ning ndang. Kenapa ini mau hari iki kok dong? Kedong. Ujian jodoh itu cukup. Gak tahu sini kita tuh kejauh mesti. Nomor ibu? Gak tahu, mama usah kok ngurono-ngurono gak tahu. Aku gak tahu, aku mergul melokan hari itu. Masa? Iya. Bejodoh, saya juga ada umek-umek yang bian dijak. Saya juga ada mantan-mantan. Berarti kan gak pernah gak? Gak enak? Dijupuk. Yang dia luntang. Sembuk. Oh, kalau ngurono-ngurono mesti. RT ini ngen pula di dundang ya bu gak tau, belas ya bu makan Mbak Wati sampai aku kalau kaya kodoh aja ketemu Mbak Yati kenapa lah aku lah masuk lelah aku sekarang lah aku ngomong lah aku ya milih padari ya sepurane ya pipi ya konco ya konco pancet konco le ikon ya pijat api ya kan kenapa aku gak tau ketemu beda tiwa ketemu bendino karo wong gak tau ketemu tapi lah ya kayak ketelan. Nah, yo dingin kan dingin pamit. Yo kok duwe dodo-dodo mbak reding sak tas kalem mah. Iki mau budal ya, aku budal yo iki kira-kira kondi lagi kok gak wis gak aktif iki HP-ne. Kasus ATM ku ketelan. Nganu ya cara iki. Liane nek kuwi kan duwe aku nomor liane. Ahi kira duwe. Jumi. Ya ono nomor ahi. Dadi nek iya kentelan ya kena dicukuk lah. Iya kena BMA tapi matanya terus iki kan gak iso njumuk ngene lho. Urgen. paling jaluk paling apa sing apa dakane sapa dhisik ditransfer dhek sapa ngono lho mesine apa ndek nomere sapa jenenge apa ndek nomere kuwi anak saya koni sapa jenenge sing nyupir sapa iki mesti dicaki paling lha iki lha iki kan karo nomere ndek nomere kene iki lek ngono ganteng anak saya koni jenenge manis koru tapi koyo umur finish iki eh iki ta iso iki kuwi iki lho koru sing ngene kaya ngene iki iya tapi kaya koyo nangga cilikane dia iki tadi utane baso kan sini koru nek nek ndra iki nuru gimana nuru lha iki kok iki kan nuru sapa iki nuru lemboke wis sapa iki jadi tak berhenti ngano pagi asuhan ini kak ini adik si anak di koron omai kosong kadang gue mulai dibuka ngeluyur wong gue terus truk kan ngeluyur pengen metuwe pengen lidis oh sepenting sepenting tenang nanti ngeluyur saya tinggal mati pak akhir mati ya mati bekono pokok-pokok kan teko ra usah ngurun ini lah tapi kon teko kan ben lumpuk lemah ya mati pake nulang kok duite duite dek apa diselih naku ngono le dikek kulaan sumpen riyo kek mbak jejan ngono le ceritanya lah kaya mas itu apa yang mudah ya lah juga ya lah kok jadi ketelan nambah mulai mulai tak balik itu jamu jadi pengen gue jeruk kurang ada omit jeruk udah kok lima-lima tau ya nanya aku ikan di nomor akhir dia saya ini boleh o nomor nah yang nomor sitok tuh sih dia dari karo umur lu mesti tapi sitok kan nomornya sitok paling gak ada sinyal ya kan dia ini jeruk mobil mari kita terus gak nanti nyocel cetan genteng weh, nomor rekening di tanggal utang piro, nilai piro, nanti tanggal di tidak boleh rakan ya ya satu malam gak salah ke ya di? Gak, namanya ya pengen gitu kan, rumah iki Indra kan bocor, ay bocor, cuman dandani, cuman dandani tipian, terus ngatur kene iki, terus uang gue nak gak nengar pahin Indra, ireng-ireng ireng yang ember gue abe, terus Rosaline malah